DJ Truna. Kemarin ku mandi, meski tak bersamaku. Meski kau tak kembali, We'll be right back. mati untukmu. Terasa sunyi tanpamu bagiku.